untuk ku jadikan sebuah syair. Tetapi terlalu pahit untuk dikenang. Yang pernah ku alami bersamamu. Jangan kau harapkan ku akan mencari gantimu. Kini ku pergi mencari